menerpa diri dalam kesunyian. Sejenak daku terlena, muat kisah yang telah berlalu. Engkau datang bersama keagunganmu yang membuat diriku terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi. Kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan. Walaupun terasa rasa di hati untuk menerima perpisahan yang terjadi. Tak kuduga semula kan begini akhirnya. Semoga bahagia kan bersamamu. Sama keagunganmu yang membuat diriku terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi. Kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan. Walaupun terasa rasa di hati untuk menerima perpisahan yang terjadi. Tak terduga semoga bahagia kan bersamamu. Tapi kini engkau telah pergi. Kau mengingkari semua yang telah kau ucapkan. Walaupun terasa rasa di hati bersamamu. Tak terduga semula kan begini akhirnya. Semoga bahagia kan bersamamu.